terdengar mesra sadu di sini. Berdua terbuai dalam hayalan, kau menghayali sana, ku menghayali sini, dunia seakan ini berdua. Tersenyum di sini, berdua terbuai dalam hayalan. Kau menghayali sana, ku menghayali sini, dunia seakan.